الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات التعليق على نور البصائر والألباب للعلامة السعدي في كتاب الطهارة، وقد تكلمنا عن بعض نواقض الوضوء. والناقض الأول الخارج من السبيلين، والناقض الثاني الدم والقيح، و الناقض الثالث النوم الكثير المستغرق للإحساس. Setelah beliau membuka majelis ini dengan memuja Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga dari pertemuan kajian kita yang membahas tentang kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala. Dan kita telah memasuki pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, dan kita telah menyebutkan bahwa termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, lewat jalan depan kemaluan atau lewat jalur bahagian belakang yaitu dubur. Demikian pula kita telah menjelaskan tentang darah dalam jumlah yang banyak keluar dari tubuh seseorang bukan melalui dua jalur tersebut. Demikian pula kaitannya dengan nanah. Dan telah kita terangkan pula bahwa termasuk di antara pembatal wudu adalah tidur nyenyak yang menyebabkan seseorang terputus hubungannya dengan apa yang ada di sekitarnya. هذه النواقض الثلاثة هي التي درسناها وعلقنا عليها. Maka tiga pembatal wudu ini kita telah pelajari dan kita telah memberi komentar tentangnya. والآن الناقض الرابع قول المؤلف ومس الفرج بلا حائل. Maka pada malam hari ini kita memasuki penjelasan pembatal wudu yang keempat. Kata beliau, ومس الفرج بلا حائل, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. المسألة الأولى مس الفرج من نواقض الوضوء المختلف فيها. مس الفرج أو من نواقض الوضوء المختلف فيها مس الفرج بيده أي ظاهر كفه أو باطن كفه مباشرة بلا حائل. Permasalahan yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum menyentuh kemaluan dengan tangannya, apakah dengan menggunakan punggung telapak tangan atau bahagian dalam dari telapak tangannya, dia menyentuh kemaluannya secara langsung tanpa perantara, tanpa ada pembatas di antara keduanya. والدليل على نقضه حديث بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. دليل tentang hal ini adalah hadith Busrah binti Safwan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. وهناك من يقول إن مس الذكر لا ينقض الوضوء. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. لقولي لحديثي إنما هو بضعة منك. Dan mereka berdalil dengan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang dia menyentuh kemaluannya di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya bahwa kemaluan itu adalah bahagian dari tubuhmu itu sendiri. Artinya tidak membatalkan wudu. وذهب بعض العلماء إلى قول وسط وهو أن مس الذكر يستحب له الوضوء. Dan ada sebagian para ulama mereka mengambil jalan tengah, pendapat pertengahan, bahwa menyentuh kemaluan dianjurkan baginya berwudu. ذكر العلامة العثيمين الخلاف والأقوال والأدلة في المسألة. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan pendapat-pendapat para ulama tentang hal ini dan menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan tentang permasalahan ini. Thumma qal wal khulasatu anna al-insana iza massa dhakarahu istuhibba lahu al-wudu'u mutlaqan sawa'an bi shahwatin aw am bi ghairi shahwah. Lalu kemudian Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah beliau mengatakan bahwa kesimpulannya seseorang apabila dia menyentuh kemaluannya dianjurkan baginya berwudu secara mutlak. Apakah dia menyentuh kemaluan itu dengan syahwat atau tanpa syahwat? Qala wa idza massahu li shahwatin fal qawlu bil wujubi qawiyyun jiddan lakinni la ajzimu bih والاحتياط أن يتوضأ. Namun Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apabila dia menyentuh kemaluannya karena syahwat, maka pendapat yang mengatakan wajibnya berwudu ini sangat kuat sekali. Namun meskipun demikian aku tidak memastikan, yaitu tidak memastikan keharusan berwudu karena menyentuh kemaluan, namun bersikap lebih hati-hati hendaknya dia berwudu karena menyentuh kemaluannya tersebut. Hadhihi qa'idah, qa'idatul ihtiyat wa qa'idat al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kaidah ini yaitu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kaidah ihtiyat, mengambil sikap kehati-hatian, atau kaidah keluar dari perselisihan para ulama, itu merupakan perkara yang dianjurkan. وذلك وموضعها ومحلها عندما يكون الخلاف قويا والأدلة متقاربة. Tentang kaidah ini mengambil sikap berhati-hati atau keluar dari perselisihan para ulama itu dianjurkan, itu kita terapkan apabila perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dalam perkara itu merupakan perselisihan yang kuat dan dalil-dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh masing-masing pihak itu memiliki sisi pandang yang kuat. Wa yansahu biha al-ulama likay yuaddi al-'abdu ibadatahu bi yaqin. Sehingga para ulama menasihatkan dalam perkara seperti ini dengan tujuan agar kemudian mereka melakukan ibadah tersebut di atas keyakinan dan di atas ketenangan. فَمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ بِيَقِينٍ وَبِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya lalu kemudian dia berwudu dan dia mengerjakan salat, setelah berwudu, maka sholatnya sah dengan penuh keyakinan dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ustaz Fadli, الذين عند العمود أربعة يلعبون وهنا أربعة أيضا. Rakiz ya ayuhat talib, rakiz. Jangan bermain yang di dekat tiang. Nah, فمن مس ذكره ثم توضأ ثم صلى فعبادته صحيحة بيقين وبإجماع العلماء. Sehingga barang siapa yang menyentuh kemaluannya lalu kemudian dia berwudu dan mengerjakan salat, maka salatnya, ibadah yang dia lakukan itu sah dengan penuh keyakinan berdasarkan kesepakatan para ulama. ومن مس ذكره ولم يتوضأ ثم صلى فعبادته صحيحة عند بعض العلماء وباطلة عند بعض العلماء. Berbeda halnya apabila seseorang menyentuh kemaluannya setelah itu dia sholat tanpa berwudu dengan anggapan bahwa sholatnya, bahwa wudunya enggak batal, maka ibadah yang dia lakukan sahih menurut pandangan sebagian ulama, namun menurut pandangan sebagian para ulama yang lain bahwa ibadah yang dia lakukan tersebut tidak sah karena dia telah menyentuh kemaluannya dan dianggap membatalkan wudu. Fal ihtiyatu wat tuma'ninatu idza hasala minka hadha al-amr an tatawadda wa tusalli bi rahatin wa tuma'ninah wa yaqin. Sehingga sebagai bentuk kehati-hatian dan merupakan hal yang lebih menenangkan dirimu ketika engkau menyentuh kemaluan, engkau berwudu lalu kemudian engkau mengerjakan salat setelah berwudu, ini lebih menenangkan dan lebih engkau merasa tenang karena ibadah yang kamu lakukan itu adalah ibadah yang sah menurut pandangan seluruh para ulama. Wa qa'idatun ukhra wa hiya anna al-hukm al-ihtiyati لا يستلزم الوجوب فعندما يقول العلماء احتياطا ليس إيجابا وإنما إرشاد لما فيه السلامة والطمأنينة. Kaidah yang lain, ketika para ulama mengatakan mengambil sikap lebih hati-hati, mengambil sikap ini itu bukan merupakan perkara yang wajib. Mengambil sikap kehati-hatian itu bukanlah sesuatu yang wajib, namun itu hanyalah merupakan bentuk arahan, bimbingan bahwa mengambil sikap itu lebih baik. Mengambil jalan berhati-hati ya, dengan mengambil pandangan yang misalnya itu pandangan yang menjadi kesepakatan seluruh para ulama sehingga dia lebih tenang di dalam melakukan ibadah. Kullu hadha indama yakunu al-khilafu qawiyan wal adillatu qawiyah fil janibain. Jadi ini semua berlaku, mengambil sikap hati-hati, keluar dari perselisihan para ulama itu dianjurkan. Itu apabila perselisihan yang terjadi termasuk perselisihan yang memiliki sisi pandang yang kuat. Masing-masing mereka memiliki hujjah, mereka memiliki dalil dalam permasalahan itu. Al-mas'alatu tsaniyah, massul farji bighairi yadihi la yanqudhul wudhu', li'anna an-nassa warada fil mass bil yad. Permasalahan yang kedua tentang menyentuh kemaluan. Apabila seseorang menyentuh kemaluan bukan dengan tangannya tapi tangan orang lain, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Karena dalil yang menyebutkan tentang batalnya itu kaitannya dengan seseorang menyentuh dengan tangannya. Hadza 'inda al-qa'ilina bi annahu yanqud. Ini tentu menurut pendapat para ulama yang menganggap bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Al-mas'alatu tsalitsah, massul farji bihail kas-sarawil aw al-izar la yanqudhu al-wudu. Permasalahan yang ketiga, bahwa menyentuh kemaluan tapi dengan menggunakan penghalang, dengan menggunakan pembatas. Seperti menyentuh kemaluan namun ada pembatas celana atau ada pembatas sarung, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Wa yastadilluna lahu bi hadis idza afdha ahadukum bi yadihi ila farjihi laysa dunaha hijab faqad wajaba alayhi alwudu rawahu ahmad an abi hurairah wa sahahahu ba'd alulama wa ba'dhum yusahhihu waqfahu. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang kalian itu menyentuh kemaluannya tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas, maka sungguh telah wajib baginya berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah dan disahihkan oleh sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan bahwa yang sahih hadis ini adalah hadis yang mauquf dari perkataan Abu Hurairah. المسألة الرابعة مس الفرج من الغير لا ينقض وضوء الذي مسه ولا الممسوس لعدم الدليل على ذلك. Permasalahan yang keempat, bahwa menyentuh kemaluan dari yang lain, menyentuh kemaluan dari orang lain, itu tidak membatalkan wudu yang menyentuhnya. Jadi dia menyentuh kemaluan orang lain, itu tidak membatalkan wudu yang menyentuhnya dan tidak pula membatalkan wudu yang disentuh, karena tidak adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa huna mas'alatan dzakarahuma al-'allamah al-Utsaimin. Qala mas'alatun law anna al-mar'ata tutahhiru tiflaha as-saghir min an-najasati wa ghayrihi hal yantaqid wudu'uha? لا ينتقض لأنها قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث. أيضا مسألة لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، لكن في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه، وعلى هذا اللفظ نقول إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب. Dan di sini Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala menyebutkan ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kalau seorang wanita dia membersihkan najis yang terdapat pada anaknya yang masih kecil. Membersihkan najis anak kecil dari anaknya atau yang lainnya. Apakah hal ini menyebabkan batalnya wudu si wanita ini karena menyentuh kemaluan si anak kecil? Jawabannya tidak membatalkan wudu. Hal tersebut tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena si wanita ini pasti dia menyentuhnya tanpa syahwat. Dia membersihkan kotoran yang ada pada anaknya yang masih kecil, dia menyentuhnya tanpa syahwat. Kemudian dia menyentuh kemaluan anaknya. Sementara yang menjadi pembahasan adalah ketika seseorang menyentuh kemaluannya sendiri, bukan kemaluan orang lain, sehingga tidak termasuk ke dalam hadis ini. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, menyentuh dubur, menyentuh bahagian belakang. Apakah ini termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu? Kata beliau, tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu apabila seorang menyentuh bagian depan kemaluannya. Namun disebutkan dalam sebagian lafaz hadis bahwa Nabi mengatakan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Sehingga berdasarkan hal ini, kita mengatakan dianjurkan berwudu apabila menyentuh bagian belakang dubur, namun tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Wal ihtiyatu fi hadha kullihi alwudu'u khurujan min alkhilaf. Dan sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkara ini, sebaiknya dia berwudu agar dia keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. An-naqidul khamis wa masu rajuli lil mar'ati bi ladhatin. Pembatal wudu yang kelima yang disebutkan oleh Syekh, yaitu seorang lelaki menyentuh wanita yang disertai dengan syahwat. وهذا الناقض فيه مسائل. Maka pembatal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan. المسألة الأولى هذه المسألة اختلف العلماء فيها. فقال بعضهم مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء مطلقا. وقال بعضهم لا ينقض مطلقا. وقال بعضهم ينقض إذا كان بلذة وشهوة. وهو مذهب المالكية والحنابلة ورجحه المؤلف. Yang pertama bahwa permasalahan ini, permasalahan menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak, ini termasuk perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwa menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak. Sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Dan sebagian para ulama merinci, apabila dia menyentuh wanita disertai dengan syahwat dan kelezatan, maka yang demikian membatalkan. Jika tidak, maka tidak. Dan ini adalah madhab Malikiyah dan madhab Hambali yang menjadi pilihan الشيخ السعدي dalam risalahnya ini. والراجح عدم النقض بمس المرأة مطلقا إلا إذا خرج من المتوضئ شيء. Yang sahih dari pandangan para ulama bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, terkecuali apabila ada sesuatu yang keluar dari seorang yang berwudu. Dia menyentuh wanita menyebabkan keluar sesuatu dari kemaluannya misalnya. Wa huwa madhhabul Hanafiyyah wa riwayah lil Hanabilah. Dan ini merupakan madhab Al-Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari madhab Al-Hanabilah. Wa qawlu ta'ifatin min as-salaf ka Ibn Abbas wa Tawus wal Hasan wa Masruq wa Ata. Dan ini merupakan pandangan sekelompok dari kalangan para ulama as-salaf seperti Ibn Abbas, Tawus, Al-Hasan, Masruq dan Ata'. Wa ikhtarahu jam'un min al-muhaqqiqin kas-San'ani wa Ibn Baz wal Albani wa Ibn Utsaimin. Dan pandangan ini yang menjadi pilihan sekelompok dari kalangan para ulama ahli tahqiq seperti As-San'ani, Ibn Baz, Al-Albani dan Ibn Utsaimin. والدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ رواه أبو داود وصححه ابن جرير وابن شاكر والألباني أحمد شاكر والألباني. دليل yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu adalah hadith Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian atau mencium salah seorang dari istrinya, lalu kemudian beliau keluar untuk mengerjakan salat dan beliau tidak mengulangi wudhunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Ibn Jarir, Ahmad Syakir dan Al-Albani. ولأن الأصل عدم النقض حتى يوجد دليل صحيح صريح. Dan asal hukum sesuatu tidaklah membatalkan hingga ditemukan ada dalil yang sahih yang jelas yang menunjukkan batalnya. Wala yujad fi dhalika dalil. Dan tidak diketahui ada dalil yang sahih yang jelas yang menunjukkan batalnya wudu akibat menyentuh wanita. Fi hadhihi mas'alah yaqulu al-ulama at-tamassuku bil asl yakfi adamu ad-dalil. Dalam permasalahan ini para ulama mengatakan berpegang kepada hukum asal itu sudah cukup. Asal hukumnya tidak membatalkan wudu. Barang siapa yang mengatakan wudunya batal, dialah yang harus mendatangkan dalil. Wal ma'na annahu idza lam yujad dalil ala adam an-naqd la nahtaj, laisa wajiban wa laisa laziman. Makna dari hal ini bahwa apabila tidak ditemukan ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut membatalkan, maka tidak ada keharusan bagi kita untuk mengulangi wudu. tidak ada keharusan bagi kita untuk meyakini bahwa hal itu membatalkan. لِأَنَّ الَّذِي يَزْعُمُ وَيَدَّعِينَ أَنَّهُ نَاقِضْ هُوَ الَّذِي يَلْزَمُهُ الدَّلِيلُ. Sebab orang yang mengklaim bahwa yang demikian membatalkan wudhu, dialah yang harus mendatangkan dalil. Syaukani fi mithli hadhihi al-masail yaqul wat-tamassuku bil asli kafin wa dhikru ad-dalil min bab at-tabarru', yani ka'annahu sadaqah wa ihsan, tabarru'. Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam pembahasan seperti ini beliau mengatakan berpegang kepada hukum asal itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup bahwa hukum asalnya tidak membatalkan wudhu. Adapun menambah dengan dalil, maka itu hanyalah sebagai penguat saja. Hanyalah seperti orang yang berderma, orang yang bersedekah. Ya, sebagai tambahan saja. Namun kembali kepada hukum asal itu sudah mencukupi. Nah, naqdu sadis qala al-mu'allif wa aklu luhumil ibil. Kemudian pembatal yang keenam disebutkan oleh Syekh rahimahullah memakan daging unta. Wa hadha an-naqidu fihi masail. Dan pembatal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita sebutkan. Al-mas'alatul ula, hadha an-naqid min nawaqid al-wudu' huwa min mufradati madhhab al-imam Ahmad rahimahullah wa tabi'ahu alayhi ba'd al-ulama' al-muhaqqiqin من المذاهب الأخرى وهو قول بعض الصحابة وعامة أصحاب الحديث وأهل الحديث. Permasalahan yang pertama bahwa pembatal wudu ini yaitu memakan daging unta termasuk di antara pandangan madhab al-Imam Ahmad yang bersendiri dari madhab-madhab yang lainnya. Lalu kemudian pandangan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama ahli tahqiq dari madhab-madhab yang lain. Dan ini adalah pandangan sebagian dari kalangan para sahabat dan pandangan keumuman dari para ulama al-hadith. Mathalan al-Syafi'i yaqul la yanqudhu al-wudhu aklu lahm al-ibil. Ba'd al-Syafi'iyyah atba'uhu taraku madhabahu wa akhadhu bi madhab al-Imam Ahmad li'annahu al-ashah dalilan. Misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan bahwa makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Itu perkataan Imam Syafi'i. Namun sebagian dari para pengikut madhab Imam Syafi'i mereka meninggalkan perkataan Imam Syafi'i dan memilih untuk menguatkan pendapat Al-Imam Ahmad. Karena dalam hal ini Al-Imam Ahmad rahimahullah berpegang kepada hadis, berpegang kepada dalil, sehingga mereka menguatkannya. Wa min asy-Syafi'iyyah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Mundzir wal Baihaqi wan Nawawi wa ghairuhum. Dan termasuk di antara ulama yang bermadzhab Syafi'i namun mereka menguatkan pendapat Imam Ahmad dalam hal ini dan meninggalkan madhabnya seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Demikian pula Ibn al-Mundhir, Ibn Hibban, demikian pula al-Nawawi, al-Bayhaqi. Nah. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والسعدي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat termasuk di antara pilihan pandangan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, demikian pula Syaukani, Ibn Baz dan yang lainnya. Qal Khattabi dhahaba 'ammatu ashabil hadith ila ijab al-wudhu' min akli luhum al-ibil. Disebutkan oleh Al-Khattabi bahwa telah berpandangan mayoritas para ulama hadith, mereka berpandangan wajibnya untuk mengulangi wudhu disebabkan karena makan daging unta. المسألة الثانية الصحيح أن لك أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا أي شامل لجميع أجزاء الإبل لجميع أجزاء الحيوان سواء كان هبرا وهذا اللحم الأحمر أم غيره كالكرش والكبد والشحم والكلية والأمعاء وهذا القول هو رواية لأحمد واختاره المؤلف السعدي وتلميذه العثيمين ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين النيء والمطبوخ سواء كانت الجزور والإبل كبيرا أو كان صغيرا. Kemudian permasalahan yang kedua, bahwa yang sahih dari pandangan para ulama, memakan daging unta itu membatalkan wudu secara mutlak. Dan yang dimaksud daging di sini mencakup seluruh bahagian-bahagian dari unta tersebut. Apakah dagingnya daging yang berwarna merah atau selain dari itu lemaknya, hatinya, limpanya, ginjalnya, ususnya dan yang lainnya dari jeroan-jeroan yang ada di dalam tubuh unta tersebut, itu semuanya mencakup, termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu apabila seseorang memakannya. Pendapat ini merupakan pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Sa'di, demikian pula muridnya Ibn Uthaymin. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini membatalkan wudu, apakah dia memakan sedikit atau banyak, apakah dia memakan daging yang masih mentah atau yang telah dimasak, apakah unta itu berukuran kecil atau berukuran besar. Selama dia termasuk hewan unta, maka memakan dagingnya membatalkan wudu. Wa ba'dhum yakhussuhu bil lahm faqat. Bil lahm? Yakhussu an-naqdha bil lahm faqat. Ada sebagian para ulama, mereka hanya mengkhususkan membatalkan itu kalau makan dagingnya saja. Wa hadha huwa al-madhhab الحنبلي واختيار محمد بن إبراهيم وتلميذه ابن باز. Dan ini adalah pilihan dalam madhab Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Muhammad ibn Ibrahim dan pilihan dari muridnya yaitu Ibn Baz. قد يقول قائل هل يوجد لحم الإبل؟ نعم إذا ذهبت إلى مكة للعمرة أو المدينة هناك دكان أو مطعم حاشي إذا جاء حاشي هذا معناه lahmul ibil. Mungkin ada yang bertanya, ada enggak tempat di mana kita bisa makan daging unta? Maka jawabannya iya, apabila engkau berangkat umroh misalnya, berangkat ke Arab Saudi, maka di sana banyak warung-warung yang menyediakan daging unta. Apabila di sana ada penyebutan toko atau warung, afwan, restoran yang ada tulisan hashi, hashi itu maksudnya unta muda, ya, unta muda, hashi, ada hashi basha, ada macam-macam restoran-restoran unta itu. Nah, di situ disediakan daging unta, ya. Kalau masih enggak percaya nanti sama saya, ya. Siapa yang mau bareng, ya, nanti pesan order lewat saya insyaallah. Kul wadfa wa tawadda. Iya. Maka apabila engkau masuki warung tersebut, makan, bayar dan berwudulah. Ya. Baik. Tanbih, laban wa maraq al-ibil la yusamma lahman wa la yujad dalil ala annahu yanqudhu al-wudu. Kemudian peringatan di sini bahwa susu unta, demikian pula kuah maraq, seorang masak unta ada kuahnya, maka itu tidak disebut daging unta, sehingga tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa ketika seorang minum susu unta atau minum kuah dari memasak daging unta itu membatalkan wudu. Al-mas'alatu thalitha min adillati hadha an-naqid hadithan nadhkuru minha hadithu ahad wa huwa hadithu al-bara wa fihi توضأ من لحوم الإبل. Di antara dalil tentang perkara ini bahwa daging unta itu membatalkan wudu adalah hadis Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, apakah kami berwudu karena memakan daging unta? Kata beliau, iya. Berwuduklah karena memakan daging unta. Demikian pula hadis Al-Bara' bin Azib di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tawaddu min humil ibil, berwudulah kalian karena memakan daging unta. An-naqid as-sabiq wa taghsil al-mayyit. Pembatal yang ketujuh, memandikan mayit, memandikan jenazah. Wa fihi masail. Dan dalam perkara ini ada beberapa permasalahan. Mas'alatul ula taghsilul mayyit min nawaqidil wudu' fil mashhur min madhhabil Hanabilah wa qawli 'adadin min as-sahabah. Permasalahan yang pertama bahwa memandikan jenazah itu termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu dalam pandangan yang populer, yang masyhur dari madhab Hambali. Dan ini pendapat sebagian, yakni segolongan dari kalangan para sahabat. Di hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang membawa jenazah maka hendaknya dia berwudu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah an Abi Hurairah wa dha'afahu jam'un min al-a'immah ka Ahmad wa Ibn al-Madini wal Baihaqi wa Ibn al-Mundhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah, namun hadis ini dilemahkan oleh segolongan dari kalangan para imam seperti Al-Imam Ahmad, Ibn al-Madini, Al-Baihaqi dan Ibn al-Mundhir. Mereka menganggap hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Wa dhahaba aktsarul fuqaha ila anna ila annahu la yanqudhu al-wudhu' li anna al-asla 'adamu an-naqd. Dan ada pandangan mayoritas dari kalangan para ahli fiqih, mereka mengatakan bahwa memandikan jenazah itu tidak membatalkan wudu. Karena itulah asal hukumnya, asal hukum sesuatu tidak membatalkan. Wa li'anna al-asla 'adamu wujubi syai'in hatta yathbuta 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam amrun bihi bidzalik. Dan karena hukum asalnya tidak wajib bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hingga ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkannya. Qala asy-syekh as-Sa'di fi al-mukhtarat al-jaliyah wa naqdhu al-wudu' bi taghsil al-mayyit fihi nadhar li'anna al-hadith al-warid fihi lam yathbut. Oleh karena itu asy-syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya al-mukhtarat al-jaliyah, kata beliau, dan menghukumi batalnya wudu karena memandikan jenazah maka di situ merupakan perkara yang perlu ditinjau kembali karena hadis yang menerangkan tentang hal ini itu tidak sahih. Qala wa ma ruwiya 'an Ibn Umar wa Ibn Abbas fi amrihima min ghasl al-mayyit bil wudu la yata'ayyanu hamluhu 'ala al-wujub. Kata beliau, apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ibn Abbas bahwa keduanya memerintahkan untuk berwudu karena memandikan jenazah maka itu tidak harus membawa pandangan mereka berdua kepada perkara yang wajib, bahwa itu mewajibkan seseorang untuk berwudu. Wala yuzilu al-asla al-thabit fi baqa'i taharati al-ghasil haythu lam yahsul lahu naqid. Dan tidaklah ada yang menghilangkan hukum asal yang tetap pada seseorang yang memandikan, bahwa hukum asal dia dalam keadaan suci, ya, selama tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa kesuciannya itu telah batal karena memandikan jenazah. Naqdhus tsamin qala al-mu'allif wa mujibatul ghusl. Kemudian pembatal yang kedelapan disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, yaitu setiap hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Wa hadza fihi masail. Dan perkara ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita terangkan. Al-mas'alatul ula al-maqsud bi hadha an-naqid bayan qa'idatin wa dhabitin fil madhhab al-Hanbali. Yang dimaksud dengan pembatal ini adalah untuk menjelaskan ada satu kaidah dan ketentuan yang ditetapkan di dalam madhab Hambali. وهو أن كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا. Kaidah ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang mengharuskan mandi, maka dia juga mengharuskan seseorang untuk berwudu. Kal Islam waltiqa' al-khitanain wal haid wan nifas. Seperti misalnya masuk Islam seseorang. Ya, ada pandangan para ulama bahwa apabila seorang masuk Islam itu mengharuskan dia untuk mandi. Apabila mengharuskan dia untuk mandi, maka juga mengharuskan dia untuk berwudu. Demikian pula bertemunya dua khitan, yaitu terjadi hubungan intim suami istri, itu mengharuskan mandi, berarti juga mengharuskan wudu. Demikian pula haid dan nifas. Apabila seseorang telah selesai masa haidnya dan masa nifasnya, mengharuskan dia mandi, berarti mengharuskan dia juga untuk berwudu. قالوا إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء هكذا عندهم. Lalu mereka mengatakan itu dalam mazhab Hambali kecuali mati. Mati itu mengharuskan mandi namun tidak mengharuskan wudu. Maksudnya dimandikan. ومعناه أن كل حدث أوجب غسلا فإنه يوجب أيضا الوضوء. Jadi makna dari kaidah yang disebutkan dalam mazhab Hambali ini bahwa segala sesuatu yang mengharuskan seseorang mandi, maka itu juga mengharuskan seseorang berwudu. Fal insanu idza hasala lahu hadathun yujibu al-ghusl ka khuruj al-mani yajibu an yaghtasila wa an yatawadda. Maka seseorang misalnya apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang mengharuskan dia mandi, misalnya keluar mani, maka mengharuskan dia mandi juga mengharuskan dia berwudu. Fa idza ightasala wa lam yatawadda tarattaba ala hadha jawaz istibahati ma yushtaratu lahu al-ightisal duna ma yushtaratu lahu al-ightisal wal wudu. Maka apabila dia sekedar mandi saja tanpa dia berwudu, maka ini menunjukkan bahwa dibolehkan baginya melakukan sesuatu yang disyaratkan mandi saja, tanpa diperbolehkan baginya melakukan sesuatu yang disyaratkan padanya mandi dan berwudu. Masalah kedua, wa fihi tafsil. Masalah kedua, hal hadha dhabit sahih wa hal hadha naqid sahih. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah apa yang disebutkan dalam mazhab Hambali ini benar? Ini menjadi sebuah kaidah atau ini menjadi satu ketentuan yang menetap? Al-jawab qala Al-Utsaimin rahimahullah wa hadha dhabit fi an-nafs minhu syai'. Maka hal ini dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa kaidah yang disebutkan dalam mazhab Hambali ini pada diri saya ada sesuatu, maksudnya ini perlu ditinjau kembali dalam diri Syekh Nuthamin. Beliau menganggap bahwa ini kurang tepat. Liqawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu fa awjaba Allahu fil janabati al-ghusl faqat wa lam yujib alaina ghasl al-a'dha' al-arba'ah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan wa in kuntum junuban fatahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Fatahharu, bersucilah, maksudnya mandilah kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang dalam keadaan junub mandi saja, dan Allah tidak mewajibkan mereka untuk membasuh anggota-anggota wudu yang empat. Fama awjaba ghuslan lam yujib illa al-ghusl. Maka apa yang diwajibkan untuk mandi, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali mandi. Illa in dalla ijma'un ala khilafi dhalik aw dalil. Kecuali apabila ada ijma' yang menunjukkan tentang hal tersebut ataukah ada dalil. Wa li hadha farrajihu anna al-junuba idza nawa raf' al-hadath kafa wa la hajata ila an yanwi raf' al-hadath al-asghar. Oleh karena itu yang sahih dari pandangan para ulama bahwa seorang yang dalam keadaan junub apabila dia meniatkan untuk mengangkat hadas, berniat ketika mandi untuk mengangkat hadas, itu sudah cukup dan tidak ada keharusan baginya untuk meniatkan dalam dirinya mengangkat hadas kecil. Sekedar dia berniat untuk mengangkat hadas itu sudah mencukupi, maka terangkat seluruh hadasnya yang besar dan yang kecil. Ila akhir kalamih wal khulasah annahu idza ightasala man wajaba alayhi hadathun akbar duna an yatawadda aw duna an yanwi raf' al hadath al asghar fa innahu yartafi'u hadathuhu wa hadha huwa madhhab al jumhur khilafan lil hanabilah. Maka kesimpulannya, apabila seseorang mandi, ya, apabila seseorang mandi dalam keadaan dia memiliki hadas besar, maka dengan mandi tersebut tanpa perlu dia berwudu dan tanpa perlu dia meniatkan untuk mengangkat hadas kecilnya, maka seluruh hadasnya itu terangkat. Sekedar dia mandi, seluruh hadasnya terangkat, yang besar dan yang kecil. Dan ini merupakan madhab mayoritas para ulama, menyelisihi pendapat Al-Hanabilah. Man yadhkur lana ba'd an-nawaqid? Siapa yang bisa menyebutkan sebagian dari perkara-perkara yang membatalkan wudu? Jangan malu, ah. Tadi ya yang bisa. Hadith. Hadith. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب صفة الطهارة. Kemudian al-muallif rahimahullah taala berpindah menjelaskan tentang bab tata cara bersuci. Faqala idza qada al-insanu, di mana beliau mengatakan idza qada al-insanu hajatahu, apabila seseorang selesai menunaikan hajatnya, istijmara bi thalathati ahjarin wa nahwiha, maka dia beristijmar, yaitu istinja dengan menggunakan batu, tiga batu dan yang semisalnya. Hadha fihi masail wa sanakhtasiruha min ajli alwaqt. Almas'alatu alula qawluhu idza qada al-insanu hajatahu ay idza intaha min qada'i hajatihi fabala aw taghawwad. Dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan dan kita akan berupaya untuk meringkasnya. Permasalahan yang pertama, kata beliau, idza qadhal insanu hajatahu, maksudnya apabila seseorang telah selesai dari menunaikan hajatnya, apakah buang air kecil atau buang air besar. Lam yadhkur al-muallif adab qadha al-hajah ma'a annahu dhakara fi kitabihi annahu sayatakallam 'anil adab wa la'allahu arada al-ikhtisar. Dan di sini beliau tidak menyebutkan adab-adab buang hajat, dalam keadaan beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang lain, karena tujuan beliau di sini adalah untuk meringkas. وقد ذكرها أو ذكر بعضها في منهج السالكين. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya Manhajus Salikin sebagian dari adab-adab buang hajat. من ذلك ذكر الدخول إلى الخلاء والخروج من الخلاء والدخول باليمنى والخروج والدخول باليسرى والخروج باليمنى. Termasuk di antara yang disebutkan di dalam kitab tersebut, zikir ketika memasuki kamar mandi atau memasuki toilet. Kemudian juga ketika dia masuk ke toilet, dia mendahulukan kaki kirinya, dan ketika keluar dia mendahulukan kaki kanannya. مسألة الثانية قوله استجمر. الاستجمار إزالة النجاسة عن السبيلين بغير الماء. Kemudian kata beliau di sini, apabila telah selesai buang hajat maka dia beristijmar. Yang dimaksud istijmar yaitu menghilangkan najis dari apa yang keluar dari salah satu dari dua jalan dengan selain menggunakan air. والاستنجاء بالماء يكون بالماء. Sedangkan istinja istilah istinja yaitu membersihkan dengan menggunakan air. وقد يطلق احدهما على الاخر. Namun terkadang istilah ini disebutkan untuk yang satu, disebutkan untuk istilah yang lain. Istinja untuk menggunakan batu dan yang semisalnya. إزالة النجاسة عن السبيلين بالماء أو بغير الماء بعد قضاء الحاجة واجب عند الجمهور. Menghilangkan najis dari apa yang keluar dari dua jalur dengan menggunakan air atau selain air setelah buang hajat merupakan perkara yang wajib dalam pandangan jumhur ulama. Wa yata'akkadu al-wujub 'inda ada'is salati likaunihi syartan li shihhati shalah. Dan lebih ditekankan lagi hukum wajibnya ketika dia hendak mengerjakan salat, sebab termasuk diantara syarat sahnya salat seorang harus dalam keadaan suci dan bersih. Al-istijmar wal istinja'u wa dukhulul khala' innama yakunu kama qala al-mu'allif idza qada al-insanu hajatahu istijmara. Maka beristijmar atau istinja dan masuk ke dalam toilet seperti yang disebutkan oleh al-mu'allif, apabila seseorang telah menyelesaikan buang hajatnya maka dia beristijmar. وليس كما يفعل بعضهم اذا اراد دخول الخلاء اذا اراد وليس كما يفعل بعضهم اذا اراد الوضوء دخل الخلاء للاستنجاء. Dan tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebahagian di mana dia berpandangan apabila seseorang hendak berwudu maka dia harus masuk ke dalam toilet untuk beristinja. Wa in kana la yuridu qada al hajah. Padahal dia sendiri tidak punya keinginan untuk buang hajat. أو إذا قام من النوم دخل الخلاء مع أنه لا يحتاج إلى الخلاء. Atau pemahaman sebagian bahwa setiap bangun tidur seseorang harus masuk ke dalam toilet. Padahal sebenarnya dia tidak membutuhkan untuk masuk ke dalam toilet. فهذا غير مشروع والمشروع الوضوء مباشرة. Maka yang seperti ini tidaklah disyariatkan. Yang disyariatkan kalau dia hanya perlu berwudu dia langsung saja berwudu tanpa harus didahului dengan istinja. الاستجمار يجزئ بالأحجار ويجزئ بنحو الأحجار مما يزيل النجاسة وينقي المحل. استجمار itu boleh menggunakan batu dan diperbolehkan menggunakan semisal batu, yang terpenting dia menghilangkan najis dan membersihkan tempat-tempat yang di situ terkena najis. إذا استعمل الأحجار فيشترط أن يستجمر بثلاثة أحجار وأن لا تنقص عنها. Apabila seseorang hendak membersihkan beristinja dengan menggunakan batu maka disyaratkan dia harus menggunakan tiga batu, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang dari tiga batu tersebut. ويشترط أن تنقي وتنظف المحل كما في منهج السالكين. Dan disyaratkan bahwa batu tersebut membersihkan tempat yang di situ terdapat najis sebagaimana yang disebutkan dalam manhajus salikin. Fa idza lam yahsul al-inqa bil thalath wajib az-ziyadah hatta yahsul al-inqa wan nadhafah. Apabila seseorang telah menggunakan batu dan yang semisalnya belum bersih, ya, masih ada bekas-bekas dari najis tersebut, maka dia harus menambah jumlah batunya sampai dia membersihkan seluruh bagian yang terkena najis. Qauluhu tujzihi. Kemudian di sini beliau berkata wa tujzihi idza iqtasara 'alaiha, dan mencukupi dia apabila dia mencukupkan dalam beristinja dengan menggunakan batu tersebut. Walakinnal afdhala ay yastanjiya ba'daha bil ma'. Namun lebih afdal lagi kalau dia setelah menggunakan batu setelah itu dia menggunakan air. هذا فيه فوائد. الأولى أن الاقتصار على الثلاث من الأحجار ونحوها كالخشب والكراتين والمناديل يجزئ بشرط أن تنقل المحل كما سبق. Dalam perkataan beliau ada beberapa faedah. Yang pertama, mencukupkan ketika membersihkan dengan menggunakan tiga batu atau yang semisalnya seperti menggunakan kayu atau menggunakan kardus-kardus, potongan-potongan kardus, atau menggunakan tisu, maka itu semua hukumnya sah dengan syarat membersihkan bagian-bagian yang di sana terkena najis. ولا يلزم استعمال الماء فالأحجار المنقية كافية ولو كان واجدا للماء. Dan tidak ada keharusan seseorang menggunakan air apabila batu-batu yang digunakan tersebut benar-benar membersihkan maka itu sudah mencukupi meskipun dia menemukan air. Faedah kedua, idza istajmara bi thalath jihatin min hajarin wahidin وحصل الإنقاء أجزاءه من هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة. Kemudian faedah yang kedua, apabila seseorang beristijmar dengan menggunakan satu batu dengan tiga arah, dengan tiga arah, satu batu, batunya besar, dia menggunakan arah yang di sini, arah yang satu lagi, kemudian arah yang lain, tiga arah dengan satu batu, dan membersihkan bagian-bagian yang terkena najis, maka itu mencukupi dan sah. فائدة الثالثة الأفضل أن يستجمر بثلاثة أحجار منقية ثم يتبع ذلك الغسل بالماء هذا بالإجماع. Kemudian faedah yang ketiga bahwa yang afdal, yang lebih utama, seseorang apabila dia telah menggunakan batu untuk membersihkan, tiga batu yang membersihkan, lalu kemudian dia melanjutkannya dengan menggunakan air, membasuh dengan menggunakan air, maka yang demikian itu lebih afdal berdasarkan ijma' ulama. لأن ذلك أكمل في التطهير وأصون ليد المستنجي من مباشرة النجاسة. Sebab yang demikian lebih sempurna dalam membersihkan dan lebih menjaga tangan orang yang beristinja sehingga tangannya tidak menyentuh langsung najis tersebut. التفضيل بالتعليل لا بالدليل فالدليل فيه كلام العلماء. Jadi penyebutan al-afdhaliyah yang afdal ini dengan alasan, ya, dengan menyebutkan alasan yang diterangkan oleh para ulama, bukan berdasarkan dalil. Idza arada al-iqtisar ala ahadihima al-ma' aw al-ahjar fama al-afdal? Apabila seseorang ingin mencukupkan menggunakan pembersih dengan salah satunya, apakah dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu dan yang semisalnya, maka manakah yang lebih afdal? Al-jawab al-ma' 'inda 'ammati ahli al-'ilm li'annahu aktsaru tanzifan wa inqa'a. Maka jawabannya menggunakan air itu lebih afdal menurut mayoritas para ulama, sebab yang demikian lebih membersihkan dan lebih menghilangkan tempat-tempat yang di sana terdapat najis. Qala an-Nawawi wa in arada al-iqtisar 'ala ahadihima fal-ma'u afdal li'annahu yutahhiru al-mahall. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, apabila seseorang mencukupkan untuk menggunakan salah satunya, maka beristinja dengan air itu lebih afdal karena itu membersihkan tempat yang di sana terdapat najis. وبهذا القدر نكتفي لنبدأ غدا الساعة التاسعة بإذن الله التاسعة والنصف في بداية الوضوء إن شاء الله عز وجل. Dan sampai di sini untuk pertemuan kita di malam hari ini, insya Allah Taala besok kita memulai kembali kajian kita pada jam 9:30 atau 9:30, di mana kita akan memulai membahas tentang tata cara berwudu insya Allah Taala. وجزاكم الله خيرا.